Daily Hot. This is promotional only. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga. Membuat seakan aku melayang. Terbuai asmara. Promotional on you.